Selamat datang, yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Ustadz Ahmad Baidowi. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baidowi dan juga pemaparan materi oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, kemudian juga nanti akan ditutup dengan simpulan dan doa. Jadi pada Bapak Ibu semua, apabila harap untuk tenang dan khusyuk menyimak apa yang hendak disampaikan oleh kedua narasumber kita. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Rahmat Syafi'i, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, untuk menyampaikan preambul atau mukadimahnya. Disilakan. Hadir pada kesempatan silaturahim setelah hari raya Idul Fitri. Ada beberapa yang akan dilalui pada acara ini. Pertama tentu terima kasih atas kehadirannya. Kami mengundang ibu-ibu dan bapak sekalian silaturahim. Kemudian ada pemaparan pandangan sikap keagamaan yang berkaitan dalam suatu masalah yang nanti kita sampaikan. Namun sebelumnya, marilah kita buka silaturahim ini dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ibu dan bapak sekalian, momentum Idul Fitri sungguh masih terasa bagi kita. Idul Fitri bagi kita mempunyai makna yang sangat dahsyat. Semua orang ketika Idul Fitri mohon maaf, minta maaf. Artinya tidak ada yang merasa paling benar, tapi semuanya ingin mendapatkan keselamatan, mohon maaf lahir batin, agar hubungan kasih sayang di antara kita terjaga, persaudaraan juga meningkatkan, mempererat persatuan. Ini makna Idul Fitri. Marilah kita mana itu yang begitu dahsyat maupun barokah itu. Momentum tubuh pun sudah terlewat tapi masih terasa hangatnya. Tentu kita ingin saling memaafkan. Tidak ada saling merasa benar sendiri. Lalu oleh karena itu kami pada kesempatan ini sampingnya silaturahmi maknanya yang begitu dahsyat. Mari kita maknai sebagai muslim itu. Namun ada acara yang untuk meningkatkan, menjaga persaudaraan dan persatuan. Kami, khususnya saya dari MUI, mempunyai amanah ingin memberikan pencerahan, penjelasan, wawasan serta sikap dari yang berkaitan ini. Terus terang saja, ini ada suatu

Bina Om ini berbeda dengan saya. Iya, ini keyakinan saya. Iya, tapi apakah berbeda dengan Al-Quran, Sunnah? Oh, ternyata penafsiran yang berbeda. Tidak. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penjelasannya, pencerahan kita, kalau punya pandangan. Peganglah keyakinan bahwa itu memang benar menurut masing-masing. Tetapi jelas ada etikanya, yaitu yang mencampai, menghina, menempat orang lain. Inilah yang sulit untuk diri kita barangkali menyebabkan saya. Jadi kalau kita bahas dari tadi, oh ini tersebut. Yang jelas kalau persyaratan ijtihad itu husnul niat. Niatnya baik, semuanya baik. Ini keyakinan, Al-Quran, ini sejarahnya. Ini juga bacaan ilmunya pada saat itu begitu luas. Ya, dari saya, maka marilah kita ujungnya yaitu menjaga tadi sebutkan persatuan, persaudaraan, saling menghargai pendapat sepanjang itu berbeda. Itu banyak sekali, bukan tadi ada dua pandangan, lagi berjumlah pandangan. Sepanjang itu adalah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama, hanya berbeda, itu dihargai, tinggal kita memahami tentang perbedaan itu. Jadi selanjutnya kita misalnya berkaitan dengan ya pandangan itu, saya ya mungkin itu bahwa sejumlah pandangan saya memahami tidak mesti harus di sama, kalau tidak mungkin, tapi menghargai. Jadi satu langkah yang kita usahakan kesamaannya bagaimana hidup Islam kaum muslimin ini di antara kita. Saya kira tidak, itu tadi sangat bagus dari Pak Ahmad Taibuni, Ustaz Ahmad. Nah, kita pandangan kita itu keyakinan kita bahwa ada pun persaudaraan jangan terjadi. Oleh karena itu kita berusaha internalisasi satu hadis saja. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ada. Muslim yang terbaik itu adalah yang aman, damai kehadiran dirinya di lingkungan muslim, muslim yang baik. Jadi hadir damai dengan al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Tidak berkata, sebab ada hadis Nabi yang memperingatkan kita dalam kondisi seperti ini. Itu yang berkaitan emosional, dan itu harus bisa mengerti. Memang manusia diciptakan emosi, tapi kalau melakukan penyusun tanpa akal, logika itu bisa dusta. Tidak bisa membedakan antara fakta dan dusta. Ini oleh karena itu Nabi mengatakan kafa bil mar'i kaziban ay balighukun bikun imasan. Cukup orang sebagai pendusta menceritakan semua yang ia dengar. Jadi artinya apa yang kita tahu perlu diteliti, perlu dikaji benar. Walaupun benar belum tentu itu baik untuk disampaikan, bisa terjadi. Jadi itu Nabi mengatakan kita jangan sampai mudah. Ini mudahnya itu karena mudah orang ini menarik rumput diadakan. Padahal membantu emosional. Tidak ada antara fakta dan dusta bisa membedakan. Ini adalah ujian pada kita. Kondisi seperti ini, mari kita sedikit-sedikit internalisasi, melatih dialog untuk diri kita melaksanakan penuntut Rasulullah itu sendiri. Sekali lagi, yang berkaitan dengan perbedaan tadi, sikapnya hanya satu, toleransi. Sepanjang itu memang toleransi, saling menghargai seperti itu. Saya kira di dalam hal ini maka tugas kita, mulut kita hanya satu, berbicara baik atau diam. Pak, saya tidak bicara, hanya nulis. Kita lakukan itu, tulisan itu sama dengan bicara. Jadi inilah akan kembali kepada etika-etika. Saya tidak menggurui, tapi mengingatkan yang sama-sama kita sudah paham, sama-sama sudah mengetahui bagaimana menerapkan itu dalam kondisi ujian seperti ini.

Ya Allah, berikanlah ketenangan, keselamatan bagi kita yang hadir dan seluruh umat muslimin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, asli lana dinana alladhi usmati amrina, wa asli dunana alladhi fiha ma'asuna, wa asli akhirat alladhi fiha ma'aduna, wa ta'al hayata jiadatan lana min kuluhani, wa rahatan min kulishan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tentunya saya